Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah. Di pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-94. Kitab ini disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullah Ta'ala, sebagai penjelasan singkat sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Arkanus Salah, kita sudah sampai di rukun yang ke-15. Rukun yang ke-13 dan rukun ke-14 adalah tasyahud akhir dan duduk. Tasyahud akhir bacaannya dan duduk tasyahud akhir. Itu bagian dari rukun. Rukun yang ke-15 kata Ibnu Naqib rahimahullah, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi julusil akhir. Bersolawat kepada Nabi di duduk yang terakhir. Duduk terakhir maksudnya adalah di duduk rakaat yang terakhir atau setelah kita membaca tahiyat akhir atau tasyahud yang terakhir. Muallif berkata, thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bacaan tasyahud selesai kita baca, kemudian bersolawat atas Nabi. Wa aqalluhu, standar yang minimal seseorang dikatakan telah bersolawat kepada Nabi adalah dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin. Ini standar yang minimal. Adapun standar yang maksimal adalah ketika seseorang mengucapkan di dalam solatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini bentuk yang sempurna. Bentuk salawat yang sempurna di dalam salat ini adalah berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun memang riwayatnya banyak, ada sedikit perbedaan-perbedaan lafaz. Jadi ada bentuk yang paling minimal, seseorang di dalam sholatnya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. bentuk yang maksimal, yang sempurna, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Lalu muncul pertanyaan, mana dalil yang menunjukkan bahwasanya solawat adalah wajib dibaca ketika kita berada di tasyahud yang terakhir atau berada di duduk yang terakhir? Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala, beliau membawakan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, ya, ayat yang sangat populer. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah oleh kalian salawat dan salam kalian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ayat yang mulia ini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ajma'al ulama'u ala annaha la tajibu fi ghairi salati. Para ulama bersepakat, tidak ada perselisihan bahwasanya mengucapkan salawat itu kalau di luar salat tidak wajib. Tidak wajib mengucapkan salawat di luar salat, itu kesepakatan para ulama. Fata'ayyana wujubuha fiha. Para ulama sepakat mengatakan di luar salat tidak wajib bersalawat. Tapi di ayat memerintahkan kita bersolawat. Fata'ayyana wujubuha fiha. Maka menjadi jelas bahwa kewajibannya, kewajiban bersolawat itu adalah di dalam solat. Di luar solat tidak wajib. Lalu ayat ini konteksnya apa? Konteksnya adalah perintah di dalam solat. Fata'ayyana wujubuha fiha. Maka menjadi tertentu kewajibannya, yaitu saat kita sedang melaksanakan ibadah salat. Itu dalil dari Al-Quran. Ada juga dalil dari hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, begitupun Al-Hakim dan yang lainnya. Dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr radhiyallahu ta'ala an, fis su'ali an kayfiyatis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, tentang kayfiyat. Ya, jadi pernah ada sahabat yang bertanya tentang kayfiyatis salah, bagaimana ya Rasulullah kami bersolawat kepadamu, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu, idza nahnu sallaina alaika fi salatina sallallahu alaika. Ya Rasulullah, ajarkan kami bersolawat kepadamu apabila kami sedang berada di dalam solat. Perhatikan kalimat, apabila kami sedang berada di dalam solat. Maka saat itu baginda Rasulullah menjawab, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai akhir. Artinya secara khusus, konteks dari pertanyaan sahabat tersebut, Abi Mas'ud, ya Uqbah ibni Amr, yaitu terkait dengan solawat di dalam solat. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza tashahhada ahadukum fis salati falyaqul." Apabila salah seorang kalian bertasyahud di dalam salatnya, maka ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sampai akhir. Hadis ini riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i rahimahumullahu taala meriwayatkan dari Fadalah Ibni Ubaid radhiyallahu taala an bahwasanya satu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki yang berdoa di dalam salatnya, tetapi dia tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi berkata, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Nabi memanggilnya. Dalam riwayat Nabi berkata kepada orang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi summa liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyad'u ba'du bima syaa. Nabi berkata, apabila salah seorang dari kalian salat atau berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, mulailah dengan memuliakan Allah, kemudian bersolawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu mintalah apa-apa yang kalian kehendaki. Hadis ini riwayat tadi At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yundabu ba'da salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u bima yajuzu min amri ad-dini wad-dunya. Setelah kita beres membaca solawat, urutannya dimulai membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Beres. Setelah itu dibaca, kata beliau, disunnahkan, dianjurkan berdoa dengan doa-doa yang diperbolehkan oleh syariat, baik terkait dengan perkara agama ataupun terkait dengan perkara dunia. Berarti ini sebelum salam posisinya. Sudah beres tasyahud, sudah beres bersolawat, hendak salam, itu boleh antara selesai tasyahud dan solawat dan salam, antara keduanya boleh kita isi dengan doa. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berdasarkan beberapa riwayat. Misalnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana baginda Rasulullah bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i ma ajabahu ilaihi fayad'uhu." Kemudian dia memilih doa yang dia sukai, yang dengannya dia berdoa. Artinya kalau setelah selesai tasyahud. Dalam riwayat dikatakan, summa yatakhayyaru minal mas'alati masya'a. Kemudian dia memilih apa yang hendak dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau membawakan satu contoh doa. Contoh doa tersebut adalah, kata beliau, wa min afdalihi, dan di antara doa yang paling afdal adalah mengucapkan, Allahumma gfirli, ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim bahwa di antara doa yang pernah dibaca oleh Nabi adalah doa ini, ya, doa Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya, ya Allah ampunilah dosaku baik yang terdahulu ataupun yang datang belakangan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan ampunilah dosa-dosaku yang aku lakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan ampunilah sifat berlebih-lebihan yang aku lakukan. Dan ampunilah apa-apa yang engkau lebih tahu daripada aku, ya Allah. Ya, engkau yang menyegerakan dan engkau yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi kita baca setelah beres tasyahud, setelah beres bersolawat, dilanjutkan dengan doa ini. Dalam riwayat, para pemirsa Niaga TV, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah berdoa memohon perlindungan dari empat hal. Hadisnya hadis Aisyah, sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi memohon perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr, wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allahumma inni a'udhu bika minal ma'tham wal maghram. Ya, dikatakan hadis ini adalah sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ajarkan aku doa ya Rasulullah yang akan aku panjatkan saat aku sedang salat. Maka Rasulullah berkata, qul, katakanlah ya Aba Bakar, katakanlah, ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Rabb. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangilah aku ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Ini kita baca boleh. Ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dan tentunya masih ada doa-doa yang lain. Misalnya doa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitupun doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan doa-doa yang lain. Silakan dipilih setelah beres membaca doa tasyahud, lalu beres membaca salawat, silakan memilih doa-doa yang kita inginkan. Kemudian dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa yundabu ay yakuna ad-du'a'u aqallu min at-tashahhudi ya was-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan agar doa itu adalah lebih pendek daripada tasyahud dan lebih pendek daripada selawatnya. Jadi dianjurkan seperti itu. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hadza binisbati lil imam. Memendekkan doa, jangan sampai melebihi panjangnya tasyahud dan salawat, ini adalah khusus bagi imam. Karena salatul imam mabni ala takhfif. Salatnya imam itu hendaknya diringankan, tidak panjang. Wa ammal munfaridu fayutilu ma arada ma lam yakhaf alwuqu'a fi sahwi ma at-tatwil. Adapun bagi orang yang salat munfarid, tidak masalah dia memanjangkan doanya dengan syarat tidak ada kekhawatiran dia akan lupa. Ya, tidak ada kekhawatiran akan lupa. Jangan-jangan dia lupa, ini saya rakaat berapa misalnya. Artinya kalau salatnya adalah salatul imam, hendaknya diringankan, jangan terlalu panjang. Oleh karenanya dikatakan oleh Ibnu Naqib, agar doa setelah tasyahud tidak lebih panjang daripada tasyahud, tidak juga lebih panjang daripada doa salawatnya. Illa limun faridin. Kecuali bagi orang yang salat munfarid, itu silahkan diperbanyak berdoa. Wa kadzalika al-ma'mumu ma lam yutil ta'akhkhuruhu 'anil imami fit-taslim. Begitupun bagi makmum apabila tidak terlalu panjang dan tidak terlalu jauh jarak salamnya dengan imam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, sepertinya masih ada kendala ya, masih banyak para pemirsa Niaga TV yang belum bisa menangkap siaran kami di Niaga TV. Tetapi mudah-mudahan ke depannya bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan lagi, caranya dengan men-scan ulang receiver parabolanya. Jadi Anda bisa melakukannya secara manual ya, atau mungkin kita memanggil teknisi ya, men-scan ulang receiver parabolanya agar siaran-siaran yang frekuensinya berubah, ya ada perubahan frekuensi, itu bisa kembali tertangkap di layar kaca pemirsa. Ya silahkan bisa berkabar kepada teman, sahabat, tetangga, dan keluarga bahwa ada perubahan frekuensi, dan cara mendapatkannya lagi adalah dengan cara melakukan scan ulang dari receiver ya, alat yang ada di televisi ya, kotak biasanya, kotak kecil ada itu, pakai remote bisa di scan ulang mencari siaran-siaran yang hilang. Kita akan memasuki rukun yang terakhir. Kita memasuki rukun sholat yang terakhir ya, cukup panjang pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu ar-ruknu as-sadisu asyar, ar-ruknu as-sadis asyar, rukun yang ke-16, rukun sholat yang ke-16, dan ini rukun yang terakhir. At-taslimu, mengucapkan salam. Jadi di antara rukun sholat adalah salam. Summa yusallimu, kemudian setelah dia tasyahud, dia solawat, dia berdoa, kemudian dia salam. Wa aqalluhu, paling minimal, lapas yang paling pendek dari salam adalah ucapan assalamu alaikum. Itu paling pendek. Wa yushtarotu wuku'uhu fi halil qu'ud. Dan salam ini disyaratkan, ya diucapkan ketika sedang duduk. Adapun bentuk yang paling sempurna, seseorang mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi, ya multafitan an yaminihi hatta yura khadduhul aymanu. Dia mengucapkan salam sambil menengok ke sebelah kanan. Assalamu alaikum warahmatullahi, sampai pipi sebelah kanannya terlihat dari belakang. Yanwi bihi al-khuruja minas salati. Ketika dia mengucapkan salam ke sebelah kanan dengan menengok, ya assalamualaikum warahmatullah, dia berniat al-khuruj minas salah, keluar dari salat. Wassalamu ala man an yaminihi min malaikati wa muslimi insin wa jinnin. Begitupun ketika dia salam ke sebelah kanan, tidak hanya dia berniat keluar dari salat, dia pun berniat mengucapkan salam kepada siapapun yang ada di sebelah kanan, baik para malaikat ataupun manusia. Summa ukhra, kemudian dia menengok ke sebelah kiri. Hatta yura khadduhul aisaru, sehingga terlihat pipi sebelah kirinya. Ya. Yanwi bihas salamu ala man an yasarihi minhum. Ketika dia mengucapkan salam ke kiri, dia niatkan mengucapkan salam kepada makhluk yang ada di sebelah kiri, malaikat atau orang-orang Islam. Wal ma'mumu, dan ma'mum yanwi raddu alal imam. Ma'mum, dia berniat menjawab salamnya imam. Ma'mum, selain dia keluar dari salat, dia pun hendaknya berniat menjawab salamnya imam. In kana an yasarihi, kalau dia berada di sebelah kiri. Wa bithaniyah in kana an yaminihi, dan menjawab salam yang kedua kalau berada di sebelah kanan imam. Wa yatakhayyaru in kana khalfahu, dan memilih ya apabila ada di belakang imam. Dalilnya banyak ma'asyiral muslimin.

Kini memasak dan memproses aneka bahan makanan dari rumah akan jadi menyenangkan dan lebih berkualitas. Dengan mesin food super chopper multifungsi dari Ardin, membuat aneka menu makanan untuk sajian keluarga di rumah jadi lebih mudah dan praktis. Menggunakan stainless steel blade dengan mata pisau, dilengkapi dengan bowl chopper berkapasitas 1 liter, jar chopper berkapasitas 2 liter, 1 pitir pengocok telur, 1 pengupas bawang, serta 3 set pisau. Multifungsi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari menggiling daging, menggiling bumbu, mencacah sayuran, membuat jus buah, mengocok telur, membuat bakso, membuat selai, empasi anak, mengupas bawang, giling jahe dan kunyit, membuat smoothies, dan masih banyak lagi. Desain kompak dan elegan, dengan material berkualitas dan food grade, fitur double speed sehingga membuat processing aneka bahan lebih leluasa, sangat powerful, konsumsi listrik lebih hemat, mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kembali kita membuka beberapa pesan singkat yang sudah masuk ya di pagi hari ini. Ada pertanyaan yang pertama, coba kita bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Sebelum salat tahajud, apakah boleh salat taubat dan salat hajat terlebih dahulu? Tidak masalah, silahkan ya, yang mau salat hajat terlebih dahulu atau salat taubat terlebih dahulu silahkan. Ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ada salat taubat dan juga salat hajat. Pertanyaan yang kedua, apakah sholat-sholat sunnah boleh disatukan niatnya? Apakah sholat sunnah ya boleh disatukan niatnya? Wallahul muwaffiq ya, saya permasalahan ini masih ragu ya. Belum mendapatkan penjelasan yang apa namanya? Penjelasan yang menenangkan hati dari para ulama. Mudah-mudahan nanti kita kaji lagi penjelasan-penjelasan para ulama tentang permasalahan apa namanya mengumpulkan niat di dalam ibadah. Ya, saya beberapa kali membaca tetapi apa belum mendapatkan penjelasan yang gamblang terkait dengan permasalahan tersebut. Allah alam bisa. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Belum ya? Baik. Air bekas wudu masuk ke wadah yang kurang dari 2 kulah. Apakah boleh kita gunakan untuk wudhu lagi atau ada khilaf dalam hal ini? Air bekas wudhu masuk ke dalam wadah yang kurang dari 2 kulah. Ya, apakah boleh digunakan untuk berwudhu lagi ataukah diperselisihkan? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Baik, silakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Pak mau tanya, kalau mau tanya ini Pak Ustaz. Ano, kalau salat Jumat itu kalau berdoa itu boleh Pak Ustaz? Berdoanya kapan Pak? Pas ini waktu baca khutbah kedua itu ngangkat tangan bolehkah? Pas setelah khutbah pas khutbah kedua. Iya, betul. Baik, itu saja Bapak. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Pak Ahmad di Kalimantan Timur ya. Wallahualam bishawab ya, berdoa ya dalam khutbah itu adalah bagian dari rukun khutbah menurut Imam Syafi'i. Jadi di mazhab Imam Syafi'i berdoa adalah bagian dari rukun khutbah. Yang jadi pertanyaan adalah apakah boleh kita mengangkat tangan ketika apa namanya imam sedang berdoa. Ya, imam sedang berdoa di atas mimbar, apakah kita boleh mengangkat tangan? Wallahualam bishawab, ini pun termasuk permasalahan yang harus kita kaji lagi. Ya, ini termasuk permasalahan yang harus kita dalami lagi. Berdoanya jelas tidak ada perdebatan. Tetapi yang jadi masalah, apakah ketika apa namanya orang lain dalam khutbah, khususnya khutbah yang kedua, perlu mengangkat tangan ataukah tidak? Ya, karena saya pernah mendapatkan riwayat penjelasan bahwa dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tidak mengangkat tangan ketika Nabi membaca doa di atas mimbar, ya. Walaupun sekali lagi ini pun termasuk permasalahan yang apa namanya harus kembali kita kaji, dan insya Allah kita tanyakan kepada para ulama. Allah alam bisawab. Ada Ummu Dian di Padang. Halo. Iya, silakan Ummu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Saya mau bertanya Ustaz, pada saat kita berdoa, di akhir doa, apakah memang ada sunahnya kita membaca salawat kepada Rasulullah? Itu yang pertama. Terus di dalam salat atau di luar salat? Setelah berdoa maksudnya Ustaz. Berdoa saja biasa Ibu ya, di luar ya, salat. Setelah berdoa, ya di luar salat setelah berdoa, kita apakah disunahkan membaca salawat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kita juga disunahkan untuk mengusap muka setelah berdoa Ustaz? Itu saja Ibu. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bishawab ya. Ada riwayat pernah kita baca di dalam pembahasan matan Abi Suja kalau tidak salah, riwayat bahwasanya ketika kita selesai berdoa hendaknya kita tutup dengan salawat. Ya, seseorang memulai dengan puji-pujian, kemudian dia sambung dengan salawat, lalu dia meminta apa yang dia minta, kemudian dia tutup dengan mengucapkan misalnya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak masalah, itu dianjurkan. Ya, ditutup dengan salawat dan mengucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengusap wajah ada riwayat tetapi diperdebatkan oleh para ulama. Ya, kalau saya tidak salah ada dalam kitab Bulughul Maram riwayat Imam At-Tirmidzi, kalau saya tidak salah ada riwayat yang diperdebatkan oleh para ulama terkait dengan sahih atau tidak sahihnya. Ya, terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang pasti dia menurut pendapat yang paling kuat tidak dilakukan di dalam salat. Ya, tidak dilakukan di dalam salat. Adapun di luar salat terjadi perdebatan di kalangan para ahli fikih, dan perdebatan itu kembali kepada permasalahan terkait dengan hadisnya, ya, terkait dengan kekuatan hadisnya. Ya, kalau kita baca penjelasan para ulama, pendapat yang paling kuat ya hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, artinya hadisnya menurut pendapat ulama yang paling kuat adalah hadis yang lemah. Artinya tidak perlu kita mengusap wajah setelah berdoa. Walaupun sebagian ulama menghasankan hadis tersebut, artinya menganggap hadis tersebut bisa dipakai. Allah alam bisawab. Ada Pak Tito di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, silakan Bapak. Apakah zikir setelah Jumat sama dengan zikir setelah awak? Baik, itu saja. Itu saja, Bapak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bishawab ya. Yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak ada perbedaan antara zikir ba'da as-salawat al-khams, salat-salat yang lima seperti salat zuhur, asar, maghrib dan isya dengan zikir setelah Jumat. Yang saya tahu tidak ada perbedaan, Pak. Artinya sama, dimulai dengan istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir ya. Sama saja, tidak ada perbedaan. Allah alam bissawab. Kembali tadi ke pertanyaan pertama yang kita baca tapi belum sempat kita baca, masalah tadi air ya. Air bekas wudu masuk ke dalam wadah yang kurang dari 2 kulah. Apakah itu masih bisa dijadikan sebagai air atau air wudu lagi atau tidak? Wallahu alam bissawab ya. Yang dimaksud dengan air musta'mal itu adalah air yang terkumpul dari bekas fardu wudu. Itu harus dipahami dulu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ada istilah air musta'mal, air yang sudah digunakan. Definisi mereka mengatakan airnya suci tapi tidak mensucikan. Lalu apa itu air musta'mal? Yaitu air yang digunakan di dalam fardu wudu. Apa itu fardu wudu? Berarti wajah, tangan, kepala dan kaki. Itu disebut dengan fardu wudu. Ya, seandainya air yang merupakan bekas wudu tersebut, bekas membasuh yang wajib. Yang wajib berarti wajah satu kali, yang kedua, yang ketiga enggak wajib. Begitupun tangan kanan, satu kali, yang kedua, ketiga enggak wajib. Kaki tangan kiri, satu kali, yang kedua, ketiga enggak wajib. Yang disebut dengan air musta'mal itu yang pertama saja, yaitu basuhan yang wajib. Seandainya itu dikumpulkan, bekas basuhan yang wajib, itu khilaf di kalangan para ulama. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, air itu dianggap sebagai air musta'mal. Berdasarkan hadis, ya idza istayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilhu salasa marrat. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya 3 kali baru dia masukkan. Artinya memiliki pengaruh. Begitupun dalam hadis dikatakan la yabulanna ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub misalnya. Janganlah kalian buang air kecil la yabulanna ahadukum fil ma'i daim summa yagtasilu minhu. Jangan dia buang air kecil di air yang tidak mengalir lalu dia mandi dari air tersebut. Artinya itu bisa mempengaruhi kondisi air. Walaupun ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, tetapi kalau yang menetes hanyalah percikan-percikan biasa, Allah alam bisawab ya, ini tidak masalah. Menurut pendapat yang paling kuat itu tidak masalah. Tetapi kalau bekas yang wajib itu dikumpulkan, itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau Imam Malik pada prinsipnya kata beliau, selama air tidak berubah maka dia masih suci. Ya, malam yataghayyar ahadu ausafihi, selama tidak berubah salah satu sifatnya maka masih suci. Tapi kalau Imam Syafi'i yang begitu beliau anggap suci tapi tidak lagi mensucikan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah menambahkan bacaan ketika ruku Rabbana atina fid dunya hasanah dan apabila salam tatapan mata menuju kemana, apakah melihat ke bagian pipi ketika salam? Allah alam bisawab. Yang pertama, ketika ruku tidak berdoa ketika ruku. Ya, Nabi SAW berkata, wa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Ketika kalian sedang ruku, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sujud baru fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyaklah berdoa. Jadi saat ruku itu kita mengagungkan Allah. Subbihisma rabb fasabbih bismi rabbikal azim, itu ayat Al-Qur'an. Setelah turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Allah kata, Rasul berkata ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat ini dalam ruku kalian, yaitu kita baca subhana rabbiyal azim. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau habis salat Jumat apakah wiridnya sama dengan ba'da zuhur? Itu sudah saya jawab tadi ya, sama dengan ba'da zuhur. Sama dengan wirid ba'da zuhur. Allah alam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau imam selesai baca Al-Fatihah langsung surat, bisakah mengikuti imam? Bagaimana kalau imam selesai baca Al-Fatihah langsung surat, selesai Fatihah langsung baca surat pendek, bisakah mengikuti imam? Bisa, kenapa tidak bisa? Bahkan ketika imam sudah ruku, kita bisa langsung masuk selama imam belum bangkit dari ruku. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, kita enggak dapat rokaat. Tapi kalau masih sempat kita mendapatkan rukunya imam, kita terhitung mendapatkan satu rokaat. Apalagi imam baru selesai baca Fatihah, lalu dia sambung dengan baca surat. Allah alam biswab. Ada ya. Pak Khairi, assalamualaikum. Saya mau tanya, apakah ada anjurannya baca Fatihah 4 setelah habis salat Jumat ini? Baca Fatihah berapa setelah kali? Setelah salam. Fatihah 4 kali. Fatihah 4 yang Fatihah itu kan 7 Qul a'udzu birabbil falaq 7 Qul a'udzu birabbin nas 7 apakah itu? Ah, itu saja Bapak. Dari Nabi setelah kita habis salam salat Jumat. Baik, itu saja Bapak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan memasuki doa-doa yang hendaknya kita baca setelah sholat. Ya, ada doa-doa yang nanti akan dibahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ada beberapa doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimulai dengan apa namanya membaca istighfar 3 kali, ya, lalu membaca Allahumma antas salam, ya wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tetapi sebatas yang saya baca selama ini, belum banyak kitab yang kita baca tentunya, ya, hanya kitab-kitab yang sederhana. Ya, misalnya dalam kitab Bulughul Maram yang paling umum di masyarakat sering kita dengar kitab Bulughul Maram, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan satu bab khusus terkait dengan azkar ba'das salah. Bukan Imam Nawawi maksud saya, Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan bab khusus terkait dengan azkar as-salah. Ya, zikir-zikir setelah salat. Yang saya ingat Allah alam bisawab itu tidak disebutkan setelah Jumatan membaca Al-Fatihah 7 kali, lalu Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, lalu An-Nas 7 kali. Ya, seingat saya tidak ada. Ya, dan kita tentunya tidak mendawamkan atau mengerjakan satu ibadah dengan bilangan tertentu di waktu tertentu. Bilangan artinya jumlahnya tertentu, suratnya tertentu, waktunya tertentu. Kita tidak melakukan ibadah seperti itu kecuali apabila ada dasarnya di dalam Al-Quran dan dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di antara ciri perkara-perkara yang baru dalam agama adalah menghususkan bacaan tertentu dengan jumlah tertentu dan di waktu tertentu tanpa ada dasar dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut saya harus hati-hati. Ya, karena sekali lagi sering kita sampaikan bahwa sekedar niat melakukan kebaikan tidak cukup, tetapi niat yang bagus, ya, niat melakukan kebaikan harus diiringi dengan cara yang bagus. Apa definisi cara yang bagus? Definisinya tidak diperdebatkan, yaitu ittiba. Apa itu ittiba? Mencontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita tidak menghususkan surat tertentu, jumlahnya tertentu, waktunya tertentu, kecuali kalau kita mendapatkan dalilnya atau dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. kalau kita sholat istikharah untuk satu keperluan, apakah kita harus terus sampai kita yakin hasilnya atau gimana? Terus surat yang dibaca setelah Al-Fatihah surat apa? Allah bissawab, tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan. Silakan dibaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun sholat, baik dalam sholat yang wajib ataupun dalam sholat yang sunnah. Harus digarisbawahi, Al-Fatihah adalah surah yang wajib, adalah rukun sholat, baik dalam sholat-sholat yang wajib ataupun sholat-sholat yang sunnah. Ya, Al-Fatihah adalah rukun sholat, baik dalam sholat-sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Apakah ada surat tertentu yang dianjurkan dibaca? Tidak. Silakan baca saja yang mudah. Ya, apakah kalau kita belum yakin kita istikharah, ya silakan istikharah lagi. Ya, tetapi bisa keyakinan itu dalam bentuk ketenangan. Ya, tekad yang kuat, keinginan yang besar. Ya. Kemudahan jalan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Apakah ada sunnahnya malam hari membaca Al-Isra dan Az-Zumar? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada dalil yang mensunnahkan di malam hari baca Al-Isra dan Az-Zumar. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam sujud terakhir kita doa dalam hati dan menangis air mata jatuh ke sejadah. Apakah hukumnya hal seperti itu? Allah alam bissawab, tidak masalah ya. Ya, tidak masalah. Walaupun ya berdoa hukum asalnya dengan lisan. Kita katakan Rabbi gfirli wali walidayah warhamuhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, kalau kita menangis karena kita mengingat dosa kita atau mengingat akhirat dan lain sebagainya, bagus. Ada 7 golongan yang akan dinaungi kelak pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang yang menyendiri, kemudian dia meneteskan air mata karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seorang safar ikut salat berjamaah, apakah salat qasar gugur? Hendaknya dia sholat berjamaah, artinya sholat bersama mukimin. Ya, walaupun setelahnya dia bisa menjamak sholat misalnya asarnya atau isyaknya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah setelah imam membaca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah? Iya, makmum dan imam membaca Al-Fatihah. Dan itu pendapat yang paling kuat. Ya, berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah rukun salat, baik untuk imam, untuk makmum, untuk yang berjamaah, untuk yang sendiri, baik salat wajib atau salat sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bermimpi yang berbunyi la ilaha illallah wa budu wa fu'anhu. Apa maksudnya? Lah, saya bermimpi yang berbunyi la ilaha illallah wa buduhu wa fu'anhu. Ya, kalau seandainya memang yang didengar adalah kalimat-kalimat zikir seperti la ilaha illallah, ya, wa'afini wa'fu'anhu, barangkali itu maksudnya ya. Ya, kalau memang itu yang didengar adalah bacaan-bacaan zikir, ya mudah-mudahan itu adalah kabar gembira ya. Mudah-mudahan itu menjadi mimpi yang baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mimpi yang tersebut mudah-mudahan merupakan alamat yang baik insyaallah, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau orang tidak kuat puasa karena sudah tua, karena punya penyakit diabetes sehingga tidak kuat puasa? Ya, kalau memang sakitnya adalah menjadikan dia tidak lagi sanggup berpuasa karena dia sudah berumur, lalu dia memiliki penyakit yang kronis misalnya yang membahayakan dia seandainya dia tidak berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan barang siapa yang tidak sanggup lagi berpuasa maka dia membayar fidyah dalam bentuk memberikan makan fakir miskin. Walaupun nanti harus jelas ukuran tidak mampu itu, bukan hanya sekedar perkiraan, tetapi harus ada misalnya keterangan dari dokter yang terpercaya bahwa dia memang tidak lagi sanggup mengerjakan puasa. Kalau memang sudah ada takrir at-tibbi, apa namanya, penjelasan kedokteran, memang ini berbahaya kalau berpuasa, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi dia kalau memang tidak ada harapan sembuh, wajib membayar fidyah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan memajang foto keluarga walaupun yang perempuan berjilbab di dinding ruang tamu atau ruang keluarga? Allah alam bisawab ya. Kalau kita baca penjelasan para ulama, sebaiknya tidak, karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada foto makhluk yang bernyawa. Oleh karenanya lebih baik dihindari. Ya, lebih baik disimpan di dalam album dan tidak dipajang di dinding. Saya rasa itu lebih bagus ya. Kalaupun ada foto kenang-kenangan, taruh di album, kalau kita rindu ya kita lihat. Ya, tidak perlu dipajang di dinding. Allah alam bissawab. Para pemirsa, kembali kami mengingatkan ya, pemirsa Niaga TV yang barangkali memiliki saudara atau teman yang kehilangan siaran pancaran Niaga TV, bisa melakukan scan ulang receivernya. Ya, barangkali punya teman, punya kerabat, punya tetangga, punya sahabat, mari kita saling apa namanya, bahu membahu dalam dakwah. Minimal kita ingatkan bahwa memang ada perubahan frekuensi, dan kalau di scan ulang di alat receiver parabola, insya Allah akan kembali lagi, insya Allah. Apakah puasa ayyamul bid harus 13, 14, 15? Ya, hukum asalnya 13, 14, 15, pertengahan bulan. Ya, hukum asalnya 13, 14, 15. Kecuali kalau memang ada kendala tertentu, ya, misalnya tidak sempat 13-nya, ya sudah tidak masalah 14, 15, 16 misalnya. Tidak masalah. Ya, kata para ulama tidak masalah ditambahkan satu hari setelahnya. Ya, Allah alam bissawab. Saya rasa sudah habis pertanyaannya ya. Baik, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.